بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد أخوتي في الله para aba wal ummahat, ikhwah maupun akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang kita ketahui bersama, kita dan bahkan dunia diramaikan dengan isu wabah virus corona COVID-19 yang tidaklah terjadi segala sesuatu kecuali tentunya dengan takdir dan ketetapan Allah. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Seperti yang Allah sebutkan, katakanlah, tidaklah menimpa kami musibah kecuali yang telah Allah catat, telah Allah tetapkan bagi kita. Sebagaimana dalam keyakinan kita pula, ma nazalal bala illa bidhamb, tidaklah turun musibah, tidaklah terjadi wabah bala kecuali juga karena dosa dan kemaksiatan. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Tidaklah menimpa kalian musibah, apapun itu bentuknya, kejelekan yang ditakuti dan tidak disenangi manusia, kecuali akibat ulah kalian sendiri, yakni karena dosa kalian, karena kemaksiatan kalian. Wa ya'fu an katsir, itu pun masih banyak yang Allah ampuni dan Allah maafkan dari kalian. Maka menanggapi apa yang terjadi, kami asatidah, atas nama asatidah semua, pada hari ini Senin 16 Maret menyampaikan beberapa ketetapan dan wasiat kepada antum semua, utamanya para aba dan ummahat. Pertama, mengingat kembali bahwa pokok ajaran syariat yang mulia ini adalah darul mafasid, mencegah segala kejelekan. Apapun itu yang jelek dan yang menyebabkan berdampak kepada kejelekan, maka pasti syariat melarang dan mencegahnya. Sebagaimana setiap kemaslahatan dan yang berdampak positif, membawa kepada kemaslahatan, pastilah pula syariat akan memerintahkan dan menganjurkannya. Kedua, berdasarkan pula fatwa dari para ulama kita, dalam hal ini Hay'ah Kibarul Ulama, dalam majelisnya yang ke-24, Majelis Istitsnaiyah di Riyadh pada Rabu 20 tanggal 16/7/1441 Hijriah, menetapkan beberapa keputusan, antara lain yang pertama, diharamkan bagi yang positif suspek terkena virus untuk menghadiri atau mengikuti sholat Jumat dan jamaah lima waktu. Karena Rasulullah SAW dalam hadis menyebutkan la yuridu mumrid ala musih, muttafaqun alaih. Jangan sampai yang sakit menularkan penyakitnya kepada yang sehat. Jangan melakukan sesuatu yang menyebabkan penularan terjadi. Salah satunya dengan interaksi langsung, datang, kumpul. Karena itu madhinnah menjadi sebab kuat atau cepat dan mudahnya penyebaran. Mungkin nanti lebih jelas akan disampaikan oleh akhuna Pak Agus. Demikian pula yang Rasulullah sebutkan juga di Bukhari Muslim, idza sami'tum ta'un bi ard fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ard wa antum fiha fala takhruju minha. Kalau kalian dengar wabah di suatu negeri, maka jangan kalian masuk ke sana, jangan kalian datangi, agar kalian tidak tertular. Artinya upaya pencegahan itu dianjurkan dalam syariat. Makanya Rasul katakan jangan kau masuk ke sana, pencegahan supaya kamu selamat. Dan apabila kamu di negeri itu, maka jangan kamu keluar darinya, juga agar meminimalisir kejelekan, agar virus itu tidak tersebar keluar kemana-mana, lebih banyak korban yang terkena. Dibatasi ruang geraknya dan sosialnya dengan orang lain. Pencegahan masyru'. Yang kedua, mereka tetapkan pula bahwa jika memang pihak yang berwenang resmi, pemerintah dalam hal ini dengan segenap jajarannya, entah itu dinkesnya atau yang semisalnya, jika memutuskan untuk seseorang dikarantina atau yang mereka istilahkan sekarang ODP, orang dalam pantauan, sehingga 14 hari tidak boleh keluar, tidak boleh berinteraksi dengan dunia luar, maka wajib baginya untuk mentaati itu. Min hadzal bab, agar ditekan ruang gerak virus ini. Karena kalau dia berkeliaran ke sana kemari sementara dikhawatirkan ada padanya virus itu, akan tersebar ke sana kemari, maka dikarantina. Wajib baginya mentaati itu. Oleh karena itu, baginya udzur untuk meninggalkan Jumat, jadi tidak sholat Jumat, meninggalkan pula sholat lima waktu berjamaah di masjid. Tentunya tetap dia wajib sholat di rumahnya atau di tempat karantinanya, lima waktu sendiri. Nah, ini pula berdasarkan hadis di riwayat Muslim, ketika dari hadis Syarid bin Suwaid, salah satu dari utusan Thaqif ketika berbaiat kepada Rasulullah SAW, ada di antara mereka yang diketahui majdum, nasallallahu alafiyah. Dia punya penyakit judam, kusta, yang diketahui juga cukup menular. Maka Rasul larang dia untuk datang, karena akan berinteraksi dengan yang lain. Maka Rasul utus seorang sahabat kepadanya menyampaikan bahwa agar dia juga tidak gelisah atau sedih, Rasul utus seorang sahabat menyampaikan kepadanya bahwa baiatmu telah kami terima. Ini telah diterima dan dianggap telah baiat oleh Rasulullah. Enggak perlu dia datang karena penyakit judamnya. Kita tahu Rasulullah sendiri mengatakan, larilah dari orang yang kena kusta seperti engkau lari dari singa. Karena penyakit ini menular. Nasallallahu al-afiyah. Semua ini nusus, dalil yang jelas dan banyak menegaskan kepada kita wajibnya upaya-upaya pencegahan agar yang belum terkena bisa diselamatkan dengan izin Allah, yang terkena semoga pula dengan izin Allah cepat disembuhkan. Yang ketiga, hay'at kebar ulama juga memutuskan yang khawatir pada dirinya memadorotkan orang lain atau termadorotkan, dia khawatir kena, sementara tempat atau waktu di mana dia berada termasuk ditetapkan suspek terhadap virus ini, maka boleh baginya udzur untuk meninggalkan Jumat dan jamaah lima waktu. Berdasarkan hadis Rasul di Ibnu Majah, la dharara wa la dhirar. Tidak boleh engkau memadorotkan orang lain, merugikan orang, jangan pula engkau termadorotkan oleh orang lain. Ini enggak benar, ini pun tidak dibenarkan. Maka boleh udzur baginya untuk meninggalkan sholat lima waktu, bahkan Jumat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Tapi semua itu ditekankan kembali oleh hay'ah, harus, ini poinnya, harus dengan bimbingan pihak yang berkompeten, yang berwenang, pemerintah dalam hal ini. Dan itu poin yang keempat atau ketiga, bahwa manhaj kita mengajarkan kepada kita, dan ini ujian kesabaran, ujian untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Kalau teori gampang bisa dipelajari, taat pemerintah, sekarang ujiannya, pengamalannya, praktek nyata, pemerintah mengeluarkan keputusan, pemerintah mengeluarkan anjuran. Di situ akan ketahuan siapa yang mentaati, siapa yang tidak. Siapa yang mengamalkan manhajnya dengan hak, siapa pula yang berdusta. Maka ini yang keempat, berdasarkan pula anjuran dan keputusan pemerintah, mulai dari Bapak Presiden, Menteri, dalam hal ini Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, sampai ke bawah, jajaran ke bawahnya, gubernur kita Jawa Timur terutama, Ibu Khofifah, kemudian pula juga wali kota Malang, yang kita ketahui keputusannya. Berdasarkan semua itu, plus sebelum kita melanjutkan, sebelumnya untuk kita mengingatkan penting untuk tidak saling menyebarkan info-info yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dari sumber yang tidak jelas dan tidak berkompeten. Kalau sudah seperti ini viral, orang senang, modal info dapat postingan, dia sebarkan ke WA, dia kirim ke grup. Dari mana? Enggak jelas. Bukan resmi dari pemerintahnya, bukan dari para ulama sunnah yang kita kenal, hilang dan rusak manhaj. Maka jaga prinsip-prinsip manhaj yang telah kita pelajari selama ini. Jangan ikut menyebarkan sesuatu yang menambah teror, menambah orang gelisah, ketakutan, sementara bukan dari pihak yang bisa dipertanggungjawabkan dan gak jelas. Maka kita hanya ambil dan kita hanya terima, kita hanya percaya dari yang kita ketahui dan kita kenal, pemerintah kita, dan memang syariat manhaj mengajarkan itu, juga para ulama kita. Beberapa ketetapan yang kita asatidzah ambil dalam perkara ini berkaitan dengan dakwah atau pendidikan secara umum anak-anak kita. Yang pertama, untuk santri TA dan MTM, Tarbiyatul Aulad dan MTM, Ibtidaiyah, diliburkan dalam artian belajar di rumah masing-masing. Terhitung mulai besok Selasa 17 Maret 2020 sampai ada pengumuman lebih lanjut. Dan kita menunggu juga informasi dan perkembangan dari pemerintah kita juga. Dan ini juga seperti tadi, anjuran dari pemerintah kita. Dan ini menyeluruh TA, MTM, di sini, Yunrejo, Mahat, ataupun yang di bawah sana, Hiu, maupun di Amatiani, Banin maupun Banat, semua diliburkan dalam artian tidak datang ke Mahat, tapi tetap belajar di rumah. Teknis dan cara insya Allah segera menyusul, tiap wali akan dihubungi oleh pihak Mahat untuk bagaimana membimbing anak-anaknya belajar di rumah. Yang kedua, para orang tua dan wali, kami anjurkan nasihat untuk terus membimbing ibadah, mengawal ibadah, membenahi akhlak putra-putrinya selama dirumahkan ini. Yang ketiga, mendampingi putra-putri mereka mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh pihak Mahat. Yang keempat, menjaga putra-putrinya dalam beraktivitas, karena itu penting. Diliburkan bukan berarti kemudian bebas main ke sana kemari, justru bisa membahayakan, apalagi di luar sana enggak, antum tahu sendiri bagaimana kondisinya. Maka jaga, bukan berarti antum terbebas nganter jemput kemudian selesai istirahat begitu saja. Tugas lebih berat bagi antum di rumah, ngawasi anak-anak ini. Mereka anak mungkin kurang begitu faham banyak. Sementara dia keluar ke sana, kemari, interaksi dengan tetangga dan ini itu. Jaga anak-anak antum. Batasi ruang geraknya selama masa-masa ini. Yang kelima, untuk tidak mengajak mereka keluar ke tempat-tempat umum, rekreasi atau semisalnya, tapi benar-benar dirumahkan. Dan itu tujuan yang diinginkan oleh pemerintah untuk mengurung dan mengurangi dampak negatif dari virus ini. Insya Allah lebih jelas akan dijelaskan oleh Pak Agus. Yang keenam, untuk memberi makanan tambahan, vitamin, buah-buahan, untuk menjaga imun tubuh mereka, bahkan bukan mereka saja, kita semua. butuh untuk menjaga imun tubuh kita, mengkonsumsi buah-buahan atau vitamin apa saja dan seperti apa juga insya Allah nanti Pak Agus yang jelaskan. Yang ketujuh, menjaga pula istirahat yang cukup agar terjaga stamina dan kesehatan tubuh. Karena secara umum virus ini akan lebih mudah mengena, terjangkit pada seorang ketika staminanya turun, lemah, lebih mudah rawan. Maka jaga, antisipasi, jaga kesehatanmu. Salah satu bentuk penjagaan kesehatan, istirahat yang cukup. Tidur qailulah siang hari maupun di malam hari, dibantu anak-anak antum selama di rumah. Poin yang kedua, dari poin pertama, untuk pendaftaran santri baru kita tunda pula sampai pengumuman berikutnya akan kita sampaikan. Karena kondisi seperti ini tidak memungkinkan dan tidak dibenarkan untuk kita membuka ruang publik, pendaftaran datang dari luar kota ke sana kemari. Tujuannya tadi menjaga. Maka kita tunda pendaftaran sampai waktu pengumuman berikutnya. Yang ketiga, bagi selain pengajar, selain santri, diharapkan sangat untuk tidak beraktivitas di lingkungan ma'had, terlebih itu masjid. Famin fadlikum, kita butuh ta'awun dan perhatian antum. Selain pengajar, musyrif maupun santri yang memang telah mondok, mereka tetap mondok, maka antum yang dari luar markis, untuk tidak beraktivitas di masjid atau lingkungan ma'had. Bahkan tidak hanya itu, yang sholat di masjid, baik yang dari dalam ataupun yang dari luar, kita nasihatkan untuk sesegera mungkin meninggalkan tempat. Nah, ini kalau antum sholat di sini 5 waktu, hatta menduduk markis, sesegera mungkin begitu salam keluar dari masjid. Zikir, sholat sunnah bisa antum lakukan di rumah, mengurangi gesekan dan perkumpulan. Karena anjuran pemerintah juga bahkan 30 ke atas sudah merupakan perkumpulan yang dilarang, tidak dibenarkan. Maka min hadzal bab, bersegeralah. Begitu pula antum yang di luar, mungkin antum sholat di masjid antum masing-masing, di kampung atau di tempatnya, ya sesegera antum sekedar menjalankan sholat 5 waktu, begitu salam keluar, zikir, sholat sunnah di rumah masing-masing. Kerjakan tapi di rumah, bukan di tempat-tempat umum semacam itu. Kemudian yang keempat, bahwa untuk kunjungan santri ini juga untuk sementara ditiadakan. Kunjungan santri artinya orang tua nemui anaknya, ini kita larang untuk tiadakan sampai batas waktu yang akan kita umumkan kembali. Tujuannya tadi, karena antum dari luar, gak tahu apa yang terjadi di sana. Ini demi kemaslahatan anak-anak kita semua, anak-anak antum. Mereka yang terjaga di lingkungan mahat, jangan sampai ada interaksi dengan pihak luar. Maka mohon kesabaran dan pemahamannya untuk dimaklumi, untuk sementara tidak ada jam kunjung, tidak ada ziarah kepada anak-anak antum. Terkait itu pula yang kelima, program pulang Jumat untuk santri MTW juga kita tiadakan untuk sementara. Karena biasanya santri, santriwati, Jumat tiap bulan, tiap pekan bisa pulang menemui yang di markis ini orang tuanya, itu kita tiadakan agar dia juga gak keluar dari lingkungannya. Nah, semua ini demi kebaikan bersama. Nah, begitu pula durus secara umum, kajian-kajian kita di dalam maupun di luar ma'had kita tiadakan. Senin, Selasa, Rabu atau hari-hari yang lainnya, Kamis, kita tiadakan sampai batas waktu pengumuman yang berikutnya. Semua ini bentuk pengamalan terhadap perintah Allah dan Rasulnya, ketaatan kepada pemerintah. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya, orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasulnya, dan taati pemerintah kalian. Singkat kata, jaga dan biasakan hidup sehat, hidup bersih di rumah-rumah antum terutama. Di ma'had insyaallah kita sedang proses untuk menyediakan cairan sanitizer untuk mensterilkan tangan. Nah, cuci tangan pakai sabun, air mengalir, kebersihan tubuh. Bahkan dalam ibadah Rasul ajarkan dengan istinsya ketika wudu, menghirup air ke hidung kuat-kuat kemudian dikeluarkan, membersihkan supaya enggak tersisa kemungkinan bakteri, virus di dalam hidung. Kumur, dikumur-kumurkan air ketika wudu, membersihkan kemungkinan adanya virus, bakteri di tenggorokan agar bersih. Jalankan sunnah-sunnah semacam ini. Barokah apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Ada yang terlewat, kebiasaan untuk berjabat tangan. Lebih dari itu, cipika-cipiki, mu'anakoh, ketika ketemu, untuk sementara tinggalkan. Karena itu juga anjuran pemerintah kita. Tinggalkan. Bagaimana solusi? Ya salam dengan lisan saja. Asalnya kan itu. Salim alaih. Hakul muslim alal muslim. Idza laqitahu fasallim alaih. Hak muslim asal muslim atas saudara. Jika ketemu salam. Ya salam saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanpa ada kontak langsung. Tangan. Jangan kemudian menggantikannya dengan hal-hal yang baru tidak ada ajurannya, sebagian dengan siku salamnya, yang lain dengan kaki, yang satunya dengan, enggak ada tuntunannya. Cukup salam dengan lisan untuk sementara waktu. Nah, semua ini pencegahan agar kita terhindar dari apa yang kita tidak inginkan. Nah, mungkin globalnya itu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa difahami dan dimengerti untuk kemaslahatan kita semua dan anak-anak kita. Nas'alullahal salama wal afiyah. Allah yahfadzuna wa iyyakum min kulli su'. Semoga Allah jaga kita semua dari segala kejelekan, dan banyak-banyaklah berdoa, doa, doa dan doa. Tidak akan terangkat musibah kecuali dengan doa, taubat, istighfar. Hanya dengan itu akan Allah angkat, Allah cabut. Banyak-banyak berdoa, banyak-banyak beristighfar dan bertobat, inabah kepada Allah SWT. Itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya insyaAllah akan disampaikan oleh Ahuna, Bapak Agus, mengenai tips kesehatan dan seputar itu. Tafadhol Pak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulih. Melengkapi apa yang telah diwasiatkan oleh Ustadzina Usama Faisal Mahri habibullah terkait dengan virus corona yang tanggal 12 Maret 2020 lalu Dewan Kesehatan Dunia telah menyatakan sebagai pandemi, berarti ancaman global, dan Masya Allah cukup singkat dalam beberapa bulan yang tadinya hanya sebuah wabah di sebuah kota berkembang sangat cepat menjadi epidemi di sebuah negara dan berkembang sangat cepat, tentu saja dengan izin Allah untuk menguji hambanya. Sampai hanya hitungan bulan 12 Maret yang lalu ditetapkan sebagai pandemi, wabah yang mengancam manusia di seluruh dunia. Sehingga meskipun kita yang di Batu ini jauh dari Wuhan, Cina sebagai asal dari musibah ini, akan tetap terkena dampaknya dimanapun juga. Maka dari itu, untuk menambah ketenangan kita menghadapi musibah ini, kita akan mengenal sejenak dan sekaligus semoga bisa menjadikan koreksi atas apa info-info yang mungkin kita dengar dari berbagai macam media. Yang nomor satu tentang virus itu sendiri. Virus adalah mikroorganisme yang berukuran di bawah mikron. Virus adalah makhluk Allah yang ukurannya jauh lebih kecil daripada bakteri. Kalau dalam hitungan meter, dia hanya berukuran sekitar 100 nanometer, jadi 100 sepermiliat meter. Sehingga ini meluruskan apa yang pernah juga terviralkan di grup-grup kita, bahwa corona ini berukuran 500 mikron. 500 mikron itu sama dengan setengah mili, sudah bisa dilihat dengan mata bisa setengah mili. Sementara sel manusia sendiri itu hanya 25 mikron. Sehingga bisa jadi memang satuannya yang kurang tepat. Satuan virus rata-rata adalah 100 sampai 250 ya. Hitungannya hanya ratusan, di bawah 500 nanometer, bukan mikron. Ini bukan menakut-nakuti, karena kalau memang terlalu besar, memang dengan yang kecil itu aja, yang paling depan dari masker kita, itu akan sudah terhambat. Tapi kembali lagi, kita luruskan. Yang benar adalah ukurannya nanometer, sangat kecil. Itu virus, termasuk keluarga besar virus corona ini. Ukurannya bagi kita sekitar 100 sampai 200 nanometer. Lalu, nama corona sendiri diambil dari struktur virus yang memiliki struktur seperti corona matahari atau mahkota di luarnya. Dia seperti punya mahkota yang digunakan untuk nempel. Dan mahkota ini strukturnya adalah sifatnya terstruktur dari protein yang mempunyai sifat larut air. Ini sisi yang kita bisa ambil nanti supaya kita bisa mencegah dari awal masuknya virus ke tubuh kita. Larut air, semua protein larut air. Terus ketiga, virus ini bersifat parasit patogen. Artinya, virus ini dikategorikan makhluk hidup. Bahkan para ahli sendiri masih berbeda pendapat. Betulkah dia makhluk hidup? karena dia tidak mempunyai struktur-struktur untuk kehidupannya. Sehingga virus ini hanya bisa berkembang, ingat, hanya bisa berkembang saat dia tergabung dengan makhluk hidup. Apakah dia manusia, apakah dia hewan, apakah dia tumbuhan, bahkan apakah makhluk hidup itu berupa bakteri. Yang beberapa waktu lalu juga kita diuji dengan adanya bakteri difteri. Tetapi dengan kehadiran virus ini, makhluk hidup tersebut akan berubah sifat. Yang tadinya tidak bersifat patogen, dengan virus ini bisa berubah patogen. Ini makhluk Allah yang sangat kecil mempunyai kemampuan seperti itu. Dan patogen, semua virus keumumannya patogen. Bisa menyebabkan gangguan kesehatan pada manusia. Tidak seperti bakteri, yang tidak semua bersifat patogen. Tapi kalau virus keumumannya hampir semua parasit dan patogen. Jika menginfeksi manusia, virus corona, ini keluarga besar corona, karena tidak hanya yang COVID-19 ini, ada SARS 2012, 2013, ada MERS 2003, itu semuanya keluarga virus corona, keluarganya. Dan ini ada sebuah, gak tahu keturunan keberapa begitu, sehingga mempunyai karakter yang unik dibanding yang lalu-lalu. Ini dapat menyebabkan infeksi di saluran pernafasan, mulai dari depan bisa, tengah bisa, bahkan bisa sampai ke paru-paru. Khasnya ini ya, batuk biasa, bahkan tidak diikuti dengan pilek, lendir tidak ada, batuknya kering. Bahkan sebagian kasus tidak diikuti dengan adanya gejala. Insyaallah ini. Mulai dari ringan sampai terberat, yaitu peradangan di paru-paru yang menyebabkan gagal nafas. Gagal nafasnya yang paling ditakuti. Dan selain itu juga ada, misalkan dilemahkan tidak menyebabkan gagal nafas karena kekuatan antioksidan tubuh, ini pun berpotensi untuk bisa masuk ke darah dan mengacaukan fungsi organ yang lain. Sehingga di medis dikhawatirkan juga akan menyebabkan gangguan di fungsi ginjal. Ini makhluk Allah yang kecil ini mempunyai potensi untuk seperti dengan izin Allah tentunya. Selanjutnya yang perlu kita ketahui, virus corona ini ditransmisikan, dipindahkan. Jadi enggak bisa pindah dengan sendirinya. Ya. Ditransmisikan melalui percikan ludah yang disebut dengan aerosol. Kalau kita nyemprot ces begitu akan terlihat semprotan, itulah aerosol. Ukurannya sangat kecil. Sekitar 50 atau 5 sekitar nanometer, kecil sekali. Gitu. Ya. Atau bersin atau batuk yang dikenal dengan droplet penderita COVID-19. Sehingga virus ini tidak melayang-layang seperti angin yang di udara itu. Bukan airborne disease, tetapi droplet infection melalui percikan ini. Ya. Itu bedanya dengan yang adanya misalkan virus DBD melalui nyamuk, sehingga nyamuknya diusir akan bisa. Virus H5N1 melalui hewan, hewannya dimusnahkan bisa, tetapi ini melalui percikan ludah. Ya. Dan kalau seseorang itu bersin itu berpotensi menghasilkan satu kali bersin itu 40 ribu partikel droplet. Satu kali bersin. Tinggal jangkauannya, kalau 1 meter terjangkau sampai 2 meter. Maka dari itu aturan yang tadi dijelaskan oleh Ustaz Usama, kita jarak itu secara standar itu 2 meter. Tapi kan enggak mungkin kedalaman 2 meter jauh. 2 meter. Jadi 1 meter masih potensi untuk terkena ini. Bersin sekitar 40 ribu hitungan secara partikel. Kita batuk biasa bisa sampai 3.000. Kalau kita bercakap-cakap begini, itu 5 menit setara dengan batuk 3.000 partikel keluar. Dan kalau percikan ludah itu keluar, memang virus gak akan bisa berkembang dengan sendirinya. Tapi virus itu bisa bertahan. Misalkan percikan ludah ke ini meja, atau ke gagang pintu, atau mungkin ke alat-alat yang kita pegang, itu virus masih bisa bertahan dalam hitungan jam, tergantung dari alat yang ditempeli. Kalau logam yang halus bisa sampai 3-4 jam. Tetapi kalau berpori dan basah seperti kain atau seperti kertas, kardus, itu bisa sampai 9 jam. Tergantung juga dengan suhu. Jadi satu dengan yang lain yang berbeda. Tapi yang kita catat tidak langsung mati, tapi masih bisa bertahan. Ini yang perlu diwaspadai, sehingga lingkungan juga harus dibersihkan. Dan di saluran pernafasan, kalau sudah masuk di saluran pernafasan, misalkan alhamdulillah kita mempunyai daya tahan yang kuat, itu bisa bertahan sampai 5 pekan. Ini hebatnya. Virus kakaknya yang sebelum ini SARS atau MERS itu hanya bertahan 4 pekan. Tapi ini bisa bertahan sampai 5 pekan. Ini hasil riset yang didapatkan di Wuhan sana. Jadi yang meskipun meninggal masih tetap bisa bertahan sampai 5 pekan. Kenapa? Ini makhluk hidup. Dia masih bisa bertahan itu. Ini hal yang perlu kita perhatikan. Meskipun pada beberapa analisis, COVID-19 tidak mempunyai daya bunuh yang dahsyat, ya, diakui. Jauh dibandingkan, misalkan kita bandingkan dengan H1N1 atau flu burung. Hitungan jam bisa menyebabkan kematian dengan izin Allah. Kenapa? Modelnya berbeda. Inilah. Berbeda model penancapan kesukaan virus terhadap pada organ. H1N1 atau flu burung masuknya ke liver. Dan dia mempunyai kemampuan untuk pembekuan darah, sehingga langsung mengancam. Mempunyai pukulan yang sangat mematikan, misalkan mati. Tetapi dia tidak disebarkan melalui penyebaran terbatas, melalui unggas, avian influenza. Sangat mematikan. Bahkan para pakar mengatakan bahwa SARS yang kakaknya ini sebelum COVID-19 juga mempunyai daya patogenis, daya bunuh yang lebih besar daripada virus COVID-19. Tapi ini nanti satu kelebihannya, melalui, dan dia mempunyai daya tahan dropletnya. Maka menjadi kewaspadaan bagi kita semua. Ini pengenalan tentang virus COVID-19 yang singkatan dari coronavirus disease yang ditemukan sifat-sifatnya tahun 2019 yang lalu, termasuk SARS coronavirus yang kedua, generasi kedua dari yang sebelumnya. Selanjutnya kita akan paparkan, semoga bisa menjadi bekal untuk mendampingi putra-putri dan keluarganya dalam menjalankan jaga jarak sosial istilahnya, ya, social distancing, yang merupakan metode dari para ahli kesehatan masyarakat untuk memutus mata rantai sebuah musibah yang disebabkan oleh virus. Biasanya yang paling banyak memang virus. Bisa diterapkan harus secara individual, masing-masing diri, dan juga komunitas atau lingkungan, termasuk interaksi antar keluarga itu sendiri. Dan kata kunci yang harus kita pegang, kita berada di antara tidak panik dan tidak meremehkan. Penting. Karena kalau kita hanya mengambil dari bahayanya virus, kita bisa panik. Sangat panik. Dan kita mendengar di medsos begitu paniknya. Sampai kita tadi antri membeli etanol 96% sampai maghrib, kabar dari teman-teman kami yang berupa untuk antri belum dapat antrian untuk membeli etanol untuk membuat hand sanitizer. Semoga besok kita bisa dapatkan. Panik. Tetapi kalau memandang dari daya bunuh virus ini yang tidak terlalu mematikan, kita bisa meremehkan. Padahal telah terbukti hanya hitungan bulan virus ini telah tersebar menjadi pandemi. Maka yang pertama bisa kita jalankan, satu, tadi telah diwasiatkan oleh Ustadzina, tawakal dan berdoa. Secara syariah telah dijelaskan. Dan sebetulnya apa efek? Ini berhubungan sebetulnya saat dengan ketenangan, dengan doa, itu sistem tubuh kita itu akan menjadi stabil. Sudah banyak riset dari kesehatan bahwa seseorang yang stres, seseorang yang takut, mirip dengan itu seseorang yang panik, itu akan meningkatkan kerja hormon. Tanda paling gampang pegang nadi kita. Kalau kita panik, kita takut, ini akan meningkat. Tanda bahwa kerja jantung meningkat. Kerja jantung meningkat akan berdampak kerja otot meningkat. Ya, darah berputar semakin cepat, kerja liver akan meningkat, dan ujungnya kerja ginjal akan meningkat. Semuanya akan meninggalkan sisa-sisa metabolisme yang harus dikeluarkan. Yang disebut dengan detoksifikasi. Maka kalau dikatakan penyakit gangguan lambung itu karena salah makan, itu hanya faktor kedua sebetulnya. Faktor pertama adalah stres, ketakutan pada seseorang tersebut. Maka telah sering kita dengarkan bagaimana manfaat doa, kita bisa tenang. Dan itu sebagai modal untuk kita menghadapi musibah virus corona ini. Yang kedua, tadi juga sudah diwasiatkan untuk bersungguh-sungguh di dalam berwudu. Virus ataupun bakteri itu basicnya larut air. Tabiatnya larut air. Sehingga kalau kita masukkan hitung begini, nempel lalu dikeluarkan, ini harapannya kalau kita mengisuk, meskipun di tubuh kita Allah telah lengkapi dengan saringan. Ini sinus ini ada sebuah kelenjar yang menjaga ini tetap basah dan bulu-bulu rambut. Ini kalau ada benda asing akan tersaring. Dan kita akan merasa bahwa gak enak, maka kita akan bersin. Ini dengan wudu. Bagus. Dan sebelumnya kita cuci tangan. Di sini pun juga banyak sekali kuman. Dan kedua, kita berkumur. Kalaupun masih lolos bisa difaring ini, itu pun juga air lagi. Kita bisa bersihkan. Sehingga dengan menjalankan dalam tata cara wudu yang betul-betul bagus, fa insyaallah bisa menghadang lolosnya virus itu ke dalam saluran nafas. Karena kalau sudah dalam saluran nafas, secara tubuh harus dilawan dengan antibody. Ini yang pertama dan yang utama. Selanjutnya, menerapkan hasungan dan anjuran pemerintah untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat, PHBS, pada masing-masing diri dan keluarga. Yang nomor satu untuk diri, mencuci tangan. Cuci tangan pakai sabun. Kita sering dengar itu CTPS, cuci tangan pakai sabun. Kuncinya semua seluk-seluk tangan ini harus terkena air sabun. Jangan diperdebatkan kok ada yang 20 menit, detik, 30 detik, WHO menggunakan 8 langkah, Menkes ada 6 langkah, 4 langkah. Inti dari cuci tangan pakai sabun, semua pori-pori ini terbersihkan dari kuman. Maka langkahnya 1, 2, habis itu begini. Terus baru begini. Ya. Ya. Terus begini, digosok-gosok begini. Kuku-kuku. Terus begini nih, diputer-puter yang baru sini. Terakhir, jempolnya. Jempol lagi. Baru dibersihkan lagi. Idealnya, kerannya pakai siku. Tapi kalau kerannya puter kayak apa? Menjadi perdebatan lagi. Tapi sudah kita berusaha, tangan kita. Dan dibiasakan, kapan itu? Setelah satu, setelah beraktivitas, terutama anak-anak. Habis main apapun juga, keluar. Mau, akan, dan setelah makan. Ya, setelah dari hamam. Itu. Yang bekerja pulang, bekerja masuk rumah, kita enggak tahu pegang setir sepeda motor. Kita tidak tahu. Virus sangat kecil. CTPS, cuci tangan pakai sabun. Apakah kalau sudah cuci tangan pakai sabun harus dengan sanitizer? Tidak. Sanitizer itu jika kondisi air jauh atau sulit. Maka misalkan di tiang sini yang jauh dengan keran air, insyaallah kita pasang hand sanitizer. Yang basicnya adalah alkohol. Nomor satu. Nomor dua adalah konsumsi antioksidan. Yang disebutkan tadi oleh Ustadz adalah buah. Untuk fase-fase ini paling bagusnya adalah buah yang mengandung vitamin C. Karena vitamin C itu vitamin yang larut air yang bekerja di darah. Yang akan sangat dibutuhkan untuk netralisasi senyawa-senyawa yang akan mengancam sel. Satu vitamin C, sangat banyak di sini. Sekarang musim jambu biji merah, ya musim jeruk, segala macam. Buah-buah yang rasanya manis, kecut, itu dominasi vitamin C. Itu yang pertama. Kedua, bisa kita tambahkan dengan buah yang mengandung atau sayur yang mengandung zinc. Zinc itu dari sayur-sayuran yang berwarna hijau. Di brokoli banyak, di bayam banyak. Itu akan menguatkan secara utama. Juga kalau mau menambahkan bisa bahan makanan yang mengandung vitamin A. Warna orange. Banyak sekali. Pepaya. Wortel. Umbi. Bahkan ketela kuning. Kalau suka dengan waluh. Itu semua mengandung provitamin A. Akan bekerja sama dengan vitamin C tadi. Lalu beberapa waktu lalu digaungkan dengan rempah. Ada jahe, sampai jahe diborong habis. Ada kunyit atau temulawak. Iya, itu juga setipe dengan fungsi dari vitamin A tadi. Akan bekerja sama dengan vitamin C. Bertolak belakang tidak. Kecuali, ini penting, terutama yang di dalam bermain atau bergak di herbalis. Jangan menyampur itu yang tadi, flavonoid tadi, langsung dipadukan dengan habatus sauda minyak. Itu secara riset akan membebani fungsi liver. Berikan secara terpisah. Jadi karena inginnya kuat begitu, lalu dicampur begitu saja. Tubuh kita kadang-kadang akan merasa berat dengan antioksidan yang bertumpuk-tumpuk tadi. Makan atau asupan untuk vitamin. Jika masih terasa kurang, boleh dengan suplemen. Banyak multivitamin. Bahkan yang termurah ada produksinya IPI itu. Boleh 50 mili atau 100 mili. Cukup sekali saja. Biasanya pagi hari. Ketiga, C. 3C adalah menghindari konsumsi daging yang tidak dimasak sampai matang. Karena virus corona ini aslinya, asalnya adalah berdiam di binatang. Seperti avian influenza virus di unggas, mers yang ada di unta. Ini masih tanda tangannya dari binatang liar. Masih belum dikuatkan apa betul dari kelelawar, tapi informasi yang sudah tersebar dari kelelawar. Tapi masih akan terus dilacak. Selanjutnya, olahraga dan istirahat yang berimbang. Olahraga dimaksud segini enggak harus sepak bola. Tetapi aktivitas fisik yang kita tandai dengan meningkatnya detak jantung kita. Sampai berapa? 20%, 10%. 15 sampai di 20 sampai 30 menit. Jalan-jalan saja di sekitar rumah bisa. Dan istirahat. Istirahat sangat berpengaruh kepada kekebalan tubuh. Utamanya nanti bagi anak-anak. Anak-anak perlu istirahat sampai 10 jam dalam satu hari. Kalau dewasa hanya 6 sampai 7 jam dalam satu hari. Terlebih lagi malam. Setelah hanya setengah sampai 1 jam di siang hari, malam. Fase-fase untuk pembenahan metabolisme tubuh, recovery, di jam 10 ke atas, itu seyogianya anak-anak sudah istirahat. Jaga kebugaran dengan memadukan antara aktivitas fisik dan istirahat. Selanjutnya, kaitannya dengan individu ini, jaga diri untuk tidak dehidrasi. Hati-hati. Tidak dehidrasi, karena dehidrasi itu berpotensi akan menurunkan sistem daya tahan tubuh. Dimulai dari lemahnya otot. Tandanya pasti akan suhu kita akan naik, meningkat, terus lemas. Dan itu akan berdampak kepada sistem kekebalan tubuh. Dan untuk yang menekan potensi transmisi virus, penularan virus, yaitu dengan kita, dengan keluarga, kita, dengan lingkungan, nomor satu adalah menerapkan etika batuk. Sangat gampang. Tadi, saat kita bersin, kita batuk, itu bisa jangkauannya 1 meter. Dan virus itu enggak langsung melayang, tapi di udara lalu jatuh. Sehingga afan kalau ada wahing di sini, bersin di sini, maka jatuhnya ke sini. Maka diterapkan etika batuk. Ya, anak-anak sudah diajari, jadi ditutup. Yang penting ditutup. Dengan sapu tangan, ya, dengan tisu, lalu dilipat, terbalik begini, terus dimasukkan kotak sampah, ya. Kalau enggak gitu, kita kantongi dulu, ya, setelah kita ada kesempatan, lalu kita hand sanitizer atau cuci tangan, karena ini akan pegang. Kalau tidak, ya dengan begini. Ya. Tentu saja kita harus ingat, setelah di rumah, yang terkena tadi, segera untuk dibersihkan atau disterilkan dengan dicuci. Terapkan etika batuk. Kenapa? Transmisi virus melalui droplet tadi dengan percikan air ludah. Selanjutnya, memakai masker bila ada gejala flu. Ini sudah N95 boleh. Ya, penjagaan. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Usama. Yang tidak kalah penting dan ini perlu untuk dijabarkan adalah menerapkan pengaturan jarak sosial. Yang kalau kita mau lihat di medsos namanya social distancing. Ini yang cukup berat sebetulnya. Ini yang banyak ditentang. Karena sifat manusia adalah makhluk sosial. Sementara untuk memutus, dan ini sebuah metodologi. Metode dari pakar yang disampaikan, pakar kesehatan masyarakat. Yaitu social distancing. Menjaga jarak sosial. Yang manusia harusnya dekat dengan yang lain. Ini justru disuruh menjaga jarak. Untuk memutus mata rantai transmisi virus tadi. Apa saja itu? Bisa kontak langsung. Andaikan kita kontak. Ini di bawahnya lockdown. Lockdown dikunci, masuk enggak boleh, keluar enggak boleh. Ini masih boleh berinteraksi, tapi betul-betul dikurangi. Kalau individu sini, kalau diterapkan di negara yang sangat ketat, bisa 2 meter jaraknya. 6 kaki, 2 meter. Sehingga kalau kita salaman, kita dekat. Bahkan dengan apa dekat, dekat. 1 meter masih terjangkau. Nomor 1, jadi jarak sosial. Maka paling gampangnya kita kurangi interaksi. Pemerintah menasihatkan untuk lebih banyak berdiam dalam lingkungan yang sempit itu, ya sudah di situ individuanya. Dan juga mengurangi, membatasi intensitas interaksi dengan masyarakat umum. Penting. Interaksi dengan masyarakat umum, apakah ke pasar ataukah ke yang lain, dan juga kontak. Ini adalah tahap paling bawah, langkah paling bawah untuk memutus. Sekali lagi, kenapa? Sifat virus ini yang akan terdistribusi dengan ini tadi, percikan lidah. Maka ayo kita terapkan social distancing ini, menjaga jarak. Termasuk, nah ini yang nanti saat anak-anak pulang itu dijaga. Dijaga ini pergaulannya. Maka tidak dianjurkan, dianjurkan untuk tidak dibawa ziarah. Bukan libur kembali lagi, tapi hanya untuk sementara. Kenapa 14 hari? Ini penting untuk kita hitung. 14 hari itu bukan waktu paling lama, justru ini adalah waktu yang paling singkat. Waktu tercepat untuk mengukur apakah ada virus pada diri seseorang 2 sampai 14 hari. Sehingga kalau 1 hari, 2 hari hampir masuk sudah hari ke-12, ternyata longgar. Diajak main keluar. Berarti dimulai lagi dari situ. Tambah 14 hari lagi. Karena beberapa kejadian hari ke-20. Setelah dirasa sudah selesai, terasa bebas, justru muncul bahaya. Jadi kita bersabar, kita ngambil batasan setidaknya 14 hari batas minimalnya. Semoga Allah segera datangkan. Ini cuaca alhamdulillah sudah membantu karena sudah mulai panas. Ini para ahli senang. Kalau cuaca sudah panas, itu berarti lebih cepat untuk proses mematikan sang virus. Jadi kata kunci ini tadi. Jadi pemerintah yang ada yang mengkritik, misalkan tidak jadi masalah ini, kok tidak mematikan. Iya, memang betul pada sisi itu. Tetapi pada visi transmisinya, penyebarannya yang begitu cepat dan begitu lekat, cepat melekatnya kepada saluran pernafasan, ini merupakan pertimbangan tersendiri. Dan yang terakhir, jika ada tanda, tanda di antara tanda gejala flu, yaitu suhu 38 ke atas, ahsan untuk segera diperiksakan ke medis. Tidak langsung disuap, tidak. Yang Anda dapatkan pemaparannya hanya dicek. Habis itu mungkin akan dirongsen. Tidak langsung di, wah ada swab diletakkan, apa swab yang di dahak begini. Tidak langsung itu. Ada tahapannya. Ditunggu-nunggu sampai sekian hari, nanti kembali lagi. Jadi kita tidak perlu panik, tetapi juga tidak boleh merehkan. Semoga yang singkat ini bisa menjadi bekal untuk istirahat mendampingi putra-putri belajar di rumah. Subhanallah wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaika.